Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba' sambung eh. Jadi dia kata kamaja afil hadis, mana yang Imam Syafi'i rahimahullah sebutkan berkenaan iman qadar tu sebagaimana datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi SAW pernah tanya kepada seorang sahabat, dia kata, ya Rasulullah, adakah kami masuk dalam syurga dengan amalan kami atau ikut apa dalam kitab? Lepas tu Nabi kata bal bima fil kitab, pakai ikut apa dalam kitab. Lepas tu sahabat tu kata, ya Rasulullah, awala natakil ala apa natakil al kitab wa nadaul amal. Bila kami tawakal, serah saja apa ikut dalam kitab, tinggalkan amal. Nabi kata, la. Nabi kata, jangan. I'malu, beramallah. Lepas tu Nabi sebut, kullun muyassarun lima qadarallahu, semua orang dipermudahkan bagi apa ditentukan baginya. Ha, itu sebab kena faham bahawa qadar tadi adalah untuk pemudahan. Tapi kalau segi masalah amal, Allah tetap kira dengan action yang kita buat. Dan ilmu Allah Ta'ala mendahului segalanya, dia tahu. Siapa masuk syurga sama masuk neraka, dia tahu dah. Siap-siap. Bukan paksa, tapi pengetahuan yang mendahului segala-galanya. Yeah? Macam kisah Abu Lahab tu kan. Ha, walaupun dia ada peluang macam-macam, belasan tahun, tapi dia tetap kekal dengan apa dengan kekufuran dia. Ha, sampai pada hari dia mati. Baik. Sambung. Qala Syafi'i rahimahullah, wa arifu haqqas salafi alladhina ikhtarahumullahu azza wa jalla li suhbati nabiyhi. Dan aku tahu hak, aku mengetahui, memperakui dan mengetahui hak golongan salaf yang Allah Ta'ala pilih mereka, Allah Azza wa Jalla pilih mereka untuk menemani atau berdampingan dengan sahabat, dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dia adalah hak para sahabat. Yang Nabi kata dalam hadis yang sahih, yang banyak Nabi kata, la tasabbu ashabi, yang kamu cela sahabatku, kan? Yang kamu cela sahabatku kerana apa? Kerana kalau seorang kamu jika dia berinfakkan sebesar bukit Uhud emas, takkan sama seperti sedekah mereka sebanyak ini, satu mud atau separuh. Mana nilai para sahabat punya sedekah? Dan ni kena faham. Kadang-kadang ada orang dengan zaman kita ni yang apa yang sesat, dia kata sahabat Nabi bukan semua, bukan semuanya apa betul, ada salah-salah sebagainya. Kita sebut kat sini bahawa kalimah sahabat merangkumi semua. Semua eh. Maksud dia yang kencing dalam masjid pun sahabat juga. Namanya kan, yang kencing dalam masjid. Sahabat juga. Badui tarik rentak kain kat tengkuk Nabi pun sahabat juga. Tapi namun begitu, bila kita sebut sahabat, di general, siapa yang pernah jumpa Nabi walau sekali kan, sejenak duduk walau sejenak dan keadaan beriman dan mati di atas Islam, maka orang tu dinamakan sahabat. Tetapi bila kita sebut sahabat yang kita rujuk pada mereka agama, ni masalah lain. Sebab tu ada differentiation yang Nabi SAW sendiri buat. Bila Nabi pernah lafazkan, lafaz Nabi, bila Nabi kata jangan cela sahabatku, kan? Bila Nabi kata jangan cela sahabatku, lafaz Nabi itu sebenarnya ditujukan atau dilafazkan, antara yang kena lafaz pun adalah disebut kepada Khalid bin Walid. Dalam satu kisah, Nabi SAW hantar utusan rombongan peperangan, dalam tentera tersebut Abu Bakar ada, Khalid bin Walid ada. Lalu Khalid bin Walid ambil tindakan bunuh semua tawanan. Ketika itu Abu Bakar tak setuju. Dan orang bertelagah. Bila bertelagah sampai depan Nabi, Nabi kata, Nabi sebut pada apa? Kepada Khalid bin Walid. Dia sahabat juga. Dan Islam dah pun. Tapi Nabi kata, jangan kamu sebut tentang sahabatku. Yang kamu cela sahabatku. Itu lafaz Nabi kepada dia. Soalan Nabi differentiate kan tentang sahabat yang awal masuk Islam dengan sahabat yang baru masuk Islam. Dan bahkan memang dalam Quran Karim pun kalau kita lihat, tuntutan Allah Ta'ala ke atas kita, ikutan kita adalah kepada sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Allah Ta'ala kita nyatakan surah Taubah ayat 100, wasabiquna al-awwalun, dan golongan yang mula, yang awal-awal ini masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, kan, muhajirin ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan siapa ikut mereka dengan baik, radiyallahu anhum wa radu'an, Allah Ta'ala redha, mereka redha terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. So itu ada differentiation berkenaan dengan kumpulan siapa yang kita jadikan tauladan. Atas nama sahabat saja, orang yang sesat boleh kata sahabat Nabi pun ada munafik. Sebab Nabi gelar Abdullah bin Ubay sebagai sahabat. Janganlah nanti orang kata Muhammad bunuh sahabat dia. Tapi bila dia dan kisah apa Khalid bin Walid dengan Abu Bakar tu, Nabi asingkan. Yang kamu cela sahabat aku. So kita kena faham differentiation tadi. Sebab tu kenapa dalam konteks kita umat Islam, Al-Sunnah, bila Imam Syafi'i kata, aku kenal, aku iktiraf. Itu apa hak golongan salaf yang Allah Ta'ala pilih untuk menjadi pendamping bagi baginda SAW. Ini kena jaga-jaga. Golongan yang sesat akan cuba rosakkan. Syiah akan rosakkan sahabat untuk dia masukkan elemen-elemen dia. Golongan apa sekalipun akan buang sahabat sebab dia nak masukkan elemen masing-masing. Tapi kita tahu dah, macam Imam Syafi'i kata, hak para sahabat untuk dimuliakan dan diikuti. Bahkan itibak kepada para sahabat adalah itibak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terjemahan bagi ihdinas siratal mustaqim, kan, maksud siratal mustaqim itu apa? Dia adalah kebenaran Islam, Quran, Nabi dan juga para sahabat. Sebab siapa nak tahu, apa nak tahu Islam, kena tengok, nak tahu kebenaran tengok Islam. Siapa nak tahu Islam tengok Quran. Siapa nak tahu Quran tengok sunnah. Siapa nak tahu sunnah tengok sahabat. Ha, ini kena faham. Banyak orang silap faham bab ni. Jadi dia akan bawa dia Quran sunnah dia lupakan sahabat. Pada itu sebab Nabi Syafi'i kata, aku berpegang ini, dia kata. Kemudian wa uhadithu bi fadailihim, dan aku menceritakan tentang kelebihan mereka. Wa umsiku amma shajara bainahum saghirihim wa kabirihim, dan aku tahan diri daripada apa yang pertengkelahan, apa yang berlaku di antara mereka, kecil mereka dan juga besar mereka. Yang kecil atau besar mereka. Macam disebutlah dekat tempat tu dalam apa wasiat sebelum dia meninggal tu, dia kata dia minta ampun Allah Taala untuk semua para sahabat termasuk ahli jamal, ahli sifin, kan. Sebab apa? Sebab ini kita tak, bukan kerja kita untuk mencampur. Semua mereka berijtihad. Mereka tersilap dapat satu, kalau betul dapat dua. Tak ada kita masuk tengah-tengah tu kata para sahabat ni manusia juga boleh selalu betul. Sebab Allah Taala jamin Islam dengan mereka. Itu maksudnya, eh. Dan dia kata wa qaddimu Abu Bakrin, aku dahulukan Abu Bakar, thumma Umar bin Umar, thumma Uthman bin Uthman, thumma Ali, kan, dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Al khulafa'u aimmatur rasyidun, itu adalah para khalifah, para imam yang berpetunjuk. Okey, itu jelas, eh. Wa taqidu qalbi wa lisani ala anna al-Quran kalamullah, dan aku beriktikad dengan kalbuku dan juga lidahku ke atas bahawa Quran itu adalah kalam Allah. Munazzalun ghairu makhluqin, diturunkan bukannya makhluk. Kan, itu yang patut kita pegang, kan, dan perbincangan. Wal kalamu fil lafzi wal waqfi wal bid'atun, dan kata-kata tentang lafaz dan waqaf ini adalah bid'ah. Lafaz, dia kata lafaz aku dengan Quran ni makhluk ke tidak. Para sahabat tak sibuk apa? Itu maksud dia. Ini adalah bid'ah. Ini adalah bid'ah. Pasal sebab persoalan tadi mula kita bincang. Lepas tu waqaf. Bila berhenti, Allah Ta'ala berhenti cakap ke? Dibincang lagi. Ini masalah, eh. Mana perbincangan tentang perkara ini adalah bid'ah. Wal iman. Okey, itu habis, eh. Kemudian wal imanu qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Dan iman adalah kata-kata dan juga amal, bertambah dan berkurang. Ini memang akidah kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah, bahawa kita beriman dengan bahawa iman itu adalah bertambah dan berkurang, dan dia adalah kata-kata dan perbuatan, bukan hanya i'tiqad tapi dia mesti dengan amal, ya. Wa uminu birru'yati kama jaa fil hadis an Nabi sallam. Dia kata aku beriman dengan ru'yah, itu melihat Allah Taala. Macam datang hari kiamat nanti, eh. Beriman dengan ru'yah melihat Allah Taala macam datang dalam hadis Nabi, hadis daripada Rasulullah sallam. Okey. Walamma sami'tu Allah azza wa jalla yaqul, kan? Dan ini adalah kerana bila aku mendengar firman Allah Taala berfirman, kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun, surah mutaffifin ayat yang ke-15. Tidak sekali-kali bahkan mereka daripada Tuhan mereka terhijab. Dia kata dalla, ayat ni dalla ala annahum, menunjukkan bahawa ke atas mereka fi halir ridha, pada keadaan Allah Taala ridha, ghairu mahjubin, mereka tidak dihijab. Yang zurun ilaihi, mereka melihat kepadanya. Wala yudamuna fi ru'yatih, dan mereka tidak teragak-agak berimpit-impit pada melihat Allah Taala. Yakni la yashukun, mereka tak ragu-ragu. Ini yang jawapan Nabi SAW kepada para sahabat. Bila sahabat kata hal nara rabbana yaumal qiyamah, adakah kami lihat Tuhan kami pada hari kiamat nanti? Dunia tak ada. Banyak orang kita kat dunia ni sibuk cari kat dunia. Dia kata kau tak kenal kat dunia, macam kenal kat sana. Itu biasa, kan, berlaku geng-geng apa hakikat dan sebagainya, dia sibuk cari kat muka kat dunia. Kita ulang balik, kita kata macam kita sebut itu, tidak perlu kita belajar cari kenal wajah Allah di muka bumi. Macam Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata kamu takkan lihat Tuhan kamu kecuali kamu mati. Kita beriman Allah Ta'ala dunia ni dengan ghaib, takut pun dengan ghaib, bukan dengan nampak. Takut Allah Ta'ala dengan ghaib, bukan dengan nampak. So dengan sebab itu kita tidak ada masalah berkenaan dengan masalah di hari akhirat. Nantilah diajar pada kita kenal Allah Ta'ala. Macam mana kita kata anak penyu, kan, keluar daripada telur dia, dia tahu dia apa, dia tahu dia jantan betina. Ilhamkan Allah Ta'ala, hatta Nabi sendiri pun diilhamkan tak apa pujian yang dia akan puji Allah Ta'ala dengannya pada di kiamat nanti sebelum diberikan syafaat. Nabi minta syafaat Allah Ta'ala, dia akan puji Allah Ta'ala dengan pujian, sekarang aku tak tahu, sana aku tahu. Itu menunjukkan bahawa kat sana akan ilmu yang lain. Hatta Nabi kata dalam hadis yang sahih, kamu kenal rumah kamu, lebih kenal rumah kamu di dunia berbanding rumah kamu rumah kamu di akhirat, di syurga nanti, berbanding rumah kamu di dunia. So kita lebih kenal rumah kita di syurga berbanding rumah kita di dunia. Ilmu bila? Lepas mati. Macam tu lah kita akan kenal Allah Ta'ala. Contohnya pening kepala, cari kat sini. Kadang-kadang orang kata cari wajah Allah mana satu. Wajah yang mana, yang wajah yang sebenar wajah, dia kata. Geng-geng apa, geng-geng hakikat kan. Wajah yang ada wajah, wajah tak berwajah, macam-macam. Okay. Wasyafa'atu. Dan seterusnya, antara iman Imam Syafi'i yang tiqat dia adalah, syafaat itu adalah li ahli al-kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk ahli dosa-dosa besar daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, memang kita tahu bahawa apa, memang ada syafaat untuk ahli kabair, ada syafaat untuk orang yang buat dosa kecil dan sebagainya, semua ada. Bahkan syafaat datang daripada nabi, daripada para anbiya, daripada para malaikat, daripada orang-orang beriman. Antara dalam hadis Sahih Muslim datang, nabi ceritakan di hari akhirat nanti, lepas nabi dah beri syafaat, para malaikat beri syafaat, Allah Taala apa, dan orang beriman beri syafaat, dekat situ Allah Ta'ala berkata, tinggal aku saja yang tak beri lagi. Mana itu ada peringkat-peringkat. So pemberian syafaat tadi memang berlaku daripada berbagai sudut. Tapi siapa tak layak dapat syafaat, takkan dapat syafaat. Dan jangan minta doa pada nabi dengan syafaat. Kita jangan minta isfa' lana lana lana ya Rasulullah. Salah. So kita minta pada Allah Ta'ala, kita buat amal yang patut mendapatkan kita layak dengan syafaat. Kalau kita buat langgar sunnah, confirm nabi akan tak dapat tolong kita. Macam-macam kisah pun orang-orang yang dihalang daripada haud dari telaga Nabi SAW, kan malaikat kata pada Nabi, ma ta'rifu ma ta'lamu ma ahdathu ba'dak, engkau tak tahu apa mereka ada-adakan lepas kau tak ada. Kesan wuduk tu ada, tapi dia sekat daripada datang kepada Nabi. Malaikat kata, engkau tak tahu apa mereka ada-adakan lepas engkau tak ada. Ingin jelas nabi jawab apa, malaikat jawab itu. Nabi pun kata, suhkan suhqa, padanlah muka, padanlah muka. So syafaat takkan lepas kerana kita nak. Syafaat takkan lepas kerana nabi nak. Syafaat hanya lepas bila Allah nak. Ha, so ini jaga benda-benda di sini, macam banyak orang tak faham. Dia kata, wa annallaha azza wa jalla ala arsyihi fi samaihi, dan bahawa Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla di atas arasy-Nya, di langitnya, yaqrubu min khalqihi kaifa syaa'a, jadi dia mendekat pada hamba-Nya macam dia kehendaki. Hatta di hari akhirat nanti akan dibawa arasy pada mahsyar, dipikul. Makin sebut dalam Quran, wa yahmil arasy rabbika fawqahum yawmidin thamaniyah, akan mengikut arasy Tuhanmu di atas mereka pada hari kiamat nanti 8 malaikat. Yang bawa malaikat akan pikul arasy. Datang kat situ, memang ada kat situ. Yang kita macam tapi kan sibuk kita, tapi kita. Sibuk tapi. Kan? Bila Allah Ta'ala kata ada, adalah. Nak tahu tunggu mati. Pening kepala buat apa? Kan? Macam mana tunggu mati? Gitu. Dia kata wa anna Allah Ta'ala yanzilu ila samai dunya kaifa syaa, dan bahawa Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia macam mana dia kehendaki. Dia kata okey, sampai situ. Ini yang banyak menjadi fitnah zaman sekarang. Sebenarnya bila ada orang sebut berkenaan masalah Allah bertempat ke tak bertempat. Sedangkan soalan untuk masalah akidah ni yang test tentang di manakah Allah tu, nabi dalam hadis-hadis yang sahih datang, dan Mu'ayyib bin Hakam As-Sulami, dia telah lempang hamba dia, hamba perempuan dia, buat kerja serigala makan, jaga kambing, serigala makan kambing dia. Dia marah, dia lempang. Lepas tu dia cerita pada Nabi SAW. Nabi tegur dia. Dia memang kafarah kalau orang terlempang hamba dia, kena bebas kalau hamba tu beriman. So Nabi panggil hamba tadi, bawa jumpa depan Nabi. Nabi tanya dengan dia, Ain Allah. Nabi tanya soalan dia, Ain Allah, di mana Allah? Perempuan tu kata, Fis sama, man ana, aku siapa? Anta Nabi, anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Nabi kata pada sahabat berkenaan, a'tikha fa innaha mu'minah, bebaskanlah dia, dia beriman. So nabi yang test, bukan kita test, nabi yang test wanita berkenaan dengan masalah ni. Dia memang fitnah pada zaman sekarang ni, bila mana kumpulan yang percaya dengan wahdatul wujud dan sebagainya, mereka kata Allah di mana-mana lah, dalam kita ada, luar kita ada, dalam ni sekali semua Allah pun ada juga. Ada yang kumpulan tentu, Jahmiyah ni, semua tak ada, tak dalam, tak atas, tak bawah, tak kiri, tak kanan, tak depan, tak belakang, banyak masalah. Sekarang perkara ni, masalah Allah Ta'ala berkedudukan, masalah ni, ini Allah yang cerita pada kita, bukan kita gatal-gatal nak fikir. Itu asas pertama. Maka tu sebab kenapa Imam Qurtubi, walaupun dia ni Ash'ari kan, dalam kitab beliau ketika membahaskan tentang ayat 56 surah Al-A'raf, dia sebut, dia kata telah ijma' semua sekali salafus salih bahawa Allah Ta'ala ada arah. Yang kata tak ada arah ni ahli kalam je, ahli kalam yang kata Allah Ta'ala tak ada arah. Semua para sahabat menuturkan Allah Ta'ala ada tu kedudukan di atas, bukan di kiri kanan. Bahkan Quran pun tunjuk yang tu, hadis Nabi tunjuk macam tu. Nabi Isra Mi'raj naik ke atas, bukan pergi belakang, depan. Kan Nabi Isra Mi'raj naik ke atas, amalan kita disalin, malaikat bawa adukan amalan kita pagi petang. Malaikat buat apa? Pergi belakang rumah, naik ke atas, turun naik. Bahkan turun naik, Terus malaikat dia silih berganti. Nak malaikat petang, malaikat malam, silih berganti, turun naik. Menjaga amal kita. Kemudian kita punya doa. Dia angkat ke atas. Apa lagi? Fir'aun pun sendiri sebenarnya adalah makhluk yang tak percaya Allah Ta'ala di atas. Dia kata pada Haman, apa dia punya menteri, minta buat binaan besar nak intai Tuhan Musa. Sebab aku rasa Musa bohong. Maksudnya Musa cakap apa? Musa kata Allah di atas tu yang dia buat bangunan nak panjat. Langit. Tengok Allah di atas, dia kata. Aku rasa Musa tipu je, kata Fir'aun. Dia boleh rasa macam tu sekali. Maksudnya, ini yang benda yang zaman kita sekarang ni kita perhatikan, banyak orang terfitnah. Dengan jelas, Nas Quran dan Hadis mutawatir menyatakan bahawa Allah di atas. Tapi datang kita kata macam, tapi dalam falsafah, kalau bertempat, dia makhluk. Falsafah cakap. Bukan kerja kita. Sebab tu kenapa Mu'tazilah menafikan langsung lihat Allah Ta'ala berlaku. Sebab dia kata kalau Ta'ala boleh dilihat, dia berkedudukan. Bila berkedudukan, dia bertempat. Bila bertempat, dia makhluk. Itu dia nafikan. Jadi siapa-siapa yang berfahaman kata Allah Ta'ala di mana-mana tak bertempat ni, ini ikut amalan Mu'tazilah. Bukan amalan Ahli Sunnah. Ini kena jaga sikit. Sebab benda ni benda yang kita kata banyak berlaku fitnah zaman sekarang ni. Ada orang kata kita menjisimkan Tuhan bila kita kata Allah Ta'ala di atas. Yang Allah Ta'ala kata dia di atas. Ini bukan kita cakap, Allah kata. Macam mana? Tak tahu. Bila orang tanya macam mana? Macam ni ke? Macam ni ke? Allah tak ada contoh. Pegang macam tu. Allah tidak ada contoh. Tapi macam di atas, ya di atas. Kena beriman. Ya kena beriman. Macam tu Imam Malik rahimahullah bila ditanya kan. Sebab tu yang Imam Syafi'i sebut awal kan. Ini apa pegangan Ahli Hadis dan Imam Abu Sufyan bin Uyainah dan Imam Malik. Sebab apa cakap ini? So Imam Malik rahimahullah bila ditanya kepada dia tentang istiwa di atas arasy. Bersemayam di atas arasy. Dia kata al-istiwa maklum. Orang yang tanya tu, Imam Malik kata istiwa ni maklum. Mana kau tahu, aku tahu maksud dia. Tapi wal kaifiyah pada Allah Ta'ala majhul. Pada Allah Ta'ala tak ada contoh nak dibandingkan. Sebab tak serupa dengan makhluk. Kalimah kita tahu. Tapi cara tak kerti. Iman bihi wajib. Iman dengannya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya dengan macam mana dia adalah bid'ah. Engkau, mempertadik keluar. Dihalau. Aku tak lihat engkau kecuali seorang ahli bid'ah keluar. Imam Malik halau dia. Itu kefahaman yang Imam Syafi'i pegang. Tapi zaman kita sekarang ni banyak orang keluarkan iman tak bertempat lah benda sebagainya. Semua tipu. Semua adalah penipuan di atas. Pasal ahli hadis tidak ada iman sedemikian. Sebab ini adalah amalan ahli kalam. Yang suka berfalsafah. Dia letakkan Allah Ta'ala tak bertempat lah, tak inilah, tak itulah. Dia nafikan bila bersama dengan makhluk. Tapi pening kepala sebab apa? Sebab bila kata Allah Ta'ala melihat mendengar, kita melihat mendengar macam mana? Dengan ke? Dia keluar, geng-geng ahli kalam di Malaysia ni. Dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala tak mendengar, pendengar. Allah Ta'ala tak lihat, pelihat. Kalimah ni dalam kamus orang bahasa pusaka pun tak ada. Bukan kamus, tak ada pelihat. Penglihatan ada. Orang melihat ada. Tak ada pendengar. Pendengar. Mana ada pendengar? Pendengar, ya. Allah mendengar, mendengar. Ini orang kata-kata tak boleh. Kalau kata Allah Ta'ala mendengar, kena iktikadkan maksud dia adalah pendengar. Apa benda ni? Ini masalah kita. Sebab apa tahu? Sebab bila dah serupa dengan ni, kita faham balik pada asal, faham maksud tak tahu cara. You know the meaning? You don't know how. Sebab Allah Ta'ala tak ada contoh. Tapi faham kalimah? Yes. You know the meaning. Tak kita nafikan maksud. Kalau kita nafikan maksud, kita jadi Jahmiyah. Kumpulan yang tak ada. Allah Ta'ala ni. Jahmiyah Safwan punya apa? Ngikut. Dia tak ada. Allah Ta'ala tak ada. Tak ada ini, tak ada itu. Tak ada sekian, tak ada sekian, tak ada sekian. Kalau Allah Ta'ala tak boleh melihat. Kalau melihat, dia makhluk. Maka Allah tak melihat. Allah Ta'ala tak mendengar. Kalau mendengar, dia makhluk. Allah kata dia mendengar. Kita kata dia tak mendengar. Ini bahaya sebenarnya berlaku. Dan sekali tak ada benda iman mereka ni kecuali semua falsafah semata-mata. Okay? Dia kata kat sini dan sambung. Dia kata wal mashu alal khuffaini fil hadar was safar. Dan juga menyapu di atas khuf, dua sarung kaki ketika hadir atau musafir. Kenapa Imam Syafi'i kata ini dia beramal atau dia masukkan dalam i'tiqad? Sebab tajuk menyapu di atas khuf ni, okay, macam Imam Ahmad bin Hanbal kata ada 40 hadis daripada Nabi SAW yang Nabi suruh, yang Nabi terangkan, yang Nabi bagi tahu sahabat dan sebagainya. 40 hadis yang berlainan. Dan datang macam Hasan al-Basri kata, aku jumpa 70 orang sahabat Nabi. Ini mutawatir. Mutawatir. Dan yang menyanggahi ahli sunnah dalam masalah sapu khuf ni adalah Syiah. Syiah tak setuju. Kata khuf tak boleh, sapu khuf tak sah. Tapi sapu kaki ya pula. Dia tak basuh kaki, sapu kaki. Ya, inci saya sapu kaki. Sapu khuf dia tak nak buat. Sedangkan 70 orang sahabat Nabi, Hasan Basri kata, aku jumpa 70 orang sahabat Nabi, semua mereka menyatakan berkenaan sapu pada khuf. Sebab tu kenapa Imam Syafi'i masukkan ini dalam masalah i'tiqad. Sebab Syiah menyanggahi tajuk ni. Dia tak setuju. Sedangkan ini adalah dalil yang sahih daripada Nabi SAW, perbuatan baginda apa dan Nabi beramal dengannya, Nabi terang kepada para sahabat. Okey. Kemudian dia kata wal jihadu madin fi ma kulli birrin wa fajirin, dan jihad berjalan bersama setiap yang baik maupun yang jahat. Mana pemimpin baik, pemimpin jahat, tetap jihad itu berjalan. Bila melawan dengan orang kafir, dalam masalah jihad, peperangan, maka pertembungan itu, kalau ketua kita tu jahat ke baik pun tak kisah, tetap berjalan. Itu pegangan para sahabat Nabi SAW, dan juga itu pegangan salafus soleh. Tidak ada mereka pilih. Pemimpin yang baik je kita ikut, tak jahat, yang jahat kita ikut. Yang jahat tadi akan tanggung si Allah Ta'ala. Yang sering balik pada asal, ungkitan berlaku, takkan kita diam saja. Amaruh nahi mungkar, kita tegur, dia tak jadi apa, tak ada masalah, dia tanggung depan Allah Ta'ala nanti. Tapi bila dilaksanakan jihad, kita keluar bersama dengan dia, berjalan bersama dia, walaupun kita tak suka, walaupun kita tak suka dia, tapi kita tetap berjalan kerana jihad berjalan, tak kira sama ada yang pemimpin baik atau jahat. Tapi ini yang tak boleh dipegang. Ada seorang kata, tak boleh lah, kita dia baik, kita jihad sama dia, dia jahat tak usah keluar. Ini tak ada, tak diajar oleh dalam sunnah. Wa salatul aidaini wal jum'ati ila yaumil qiyamah, dan solat dua hari raya dan Jumaat ini berterusan sampai hari kiamat. Ini kita sebut tadi kan. So ini pun nak menyinggahi kepada kumpulan-kumpulan yang sesat yang menafikan berkenaan Jumaat, berjalan tanpa imam. Tak boleh berjalan tanpa imam, dia kata. Kalau tak ada imam, tak solat Jumaat. Imam Mahdi ada, baru solat Jumaat. Ada pemerintah baru solat. Ataupun ini zaman Makiyah, maka kita tak solat Jumaat. Ini semua ada. Tapi saya pelik juga ada kawan kita, saya dulu, dia pergi dekat apa, dekat kan Mekah, Bukit Ajian tu, ada ustaz-ustaz kat situ yang pelik. Dia berikan fatwa kepada budak-budak ni yang datang menyuruh, tunggu datang umrah bulan Ramadan, duduk sampai haji, kan. Jadi orang bagi arahan kepada budak-budak ni, boleh tinggal Jumaat, tinggal Jumaat boleh. Alasan tak nak kena tangkap dengan polis Saudi, maka boleh tinggal Jumaat. Siapa kata boleh? Tak ada siapa kata boleh, tau. Sebenarnya itu bukan masalah apa ni, memang kita langgar peraturan pun. Tapi kalau tu kan tak solatlah kat atas sana. Jangan tak solat langsung. Tak nak solat. Tak solat. Sampai kan ingatkan kawan saya hantar mesej tanya soalan. Boleh ke tinggal Jumaat, dia kata? Pasal lagi daripada polis Saudi. Mana ada fatwa macam tu? Jumaat tadi kan kita tinggalkan kat corner, tak apa tinggal. Tak, kalau tak turun pun solat kat atas sana. Kenapa tinggal langsung? Ini masalah yang timbul, masalah berlaku pada masyarakat Islam kita ni, dia panggil apa cek-cek kelonggaran. Apa longgar pakai? Longgar pakai. Atau buat rukhsah kan? Ada rukhsah pakai. Sedangkan benda tu bukan rukhsah pun. Tak bukan rukhsah pun, tak ada kaitan. Macam zaman sekarang yang boleh sebut tentang contoh janggut. Dia dalam empat-empat mazhab haram cukur. Tak ada satu pun kata halal cukur. Yang kata boleh ni orang-orang zaman Ikhwan Muslimin kena tekanan dekat Mesir. Hasan Basri ada janggut. Tapi yang berikutnya, korang pemimpin Ikhwan lepas tu tak ada janggut sebab takut kena tangkap dengan kerajaan Mesir. Kerajaan Mesir tahu pun orang sebenarnya siapa yang tinggalkan sunnah. Korangnya takut kena tangkap. So, jadi lepas tu jadi pula ustaz-ustaz kita balik Mesir pula pun kata tak apa, tak berjanggut. Kat Malaysia kena tangkap ke? Tak ada. Tapi ialah rukhsah zaman sekarang. La haula wala quwwata illa billah. Tak tahu mengikut mazhab mana tu. Mazhab Syafi'i tak boleh. Maliki tak boleh. Hanafi lagi dahsyat. Gunting saja pun tak boleh. Kawan-kawan apa, ustaz saya yang belajar kat Pakistan, ambil kuliah hadis. Kan bila nak masuk exam, tak ada buat apa. Don't check janggut. Seorang nampak kesan gunting, keluar balik. Tunggu panjang balik datang. Saya cerita tajuk ni dekat Baitul Salam hari tu, kemudian Dr. Fadlan ada dekat dalam. Dr. Fadlan cakap dengan saya, dia kata waktu anak dekat Madinah lu macam tu juga. Dia kata waktu kita nak exam hadis, ada syekh-syekh yang tengok janggut kita orang. Ada syekh yang datang check janggut. Yalah, kalau benda paling kecil yang free pun korang tak boleh buat, benda kecil free, dia akan janggut tu tumbuh, jangan kacau. Itu tak boleh buat, apatah lagi yang lain yang perlukan kepada pengorbanan. Yang ini pun korang tak boleh jaga, patut jaga sunnah Nabi je mana. Penjaga sunnah tak ikut sunnah, hey, pelik ni. Imam sunnah tanpa sunnah, imam sunnah tanpa sunnah, mana boleh. Tapi ini berlaku lah, kita kata. Jadi kadang-kadang solat hari raya, solat Jumaat sampai di kiamat berjalan. Okay. Wal bai'a wasyira'a ala hukmil kitab wa sunnati wa du'a ali aimati. Okey, dan juga penjualan dan pembelian ni ikut pada hukum kitab dan sunnah. Dan apa yang dibenarkan oleh Allah Taala daripada jual beli, maka dia halal. Apa yang Allah haramkan daripada riba, maka dia adalah haram. Ha, tak boleh kita kata sama aje. Contoh macam ni barang ni, ni saya beli RM5, saya jual RM7. Ada barang kan? Ha, lepas tu dia kata, "Ustaz, kalau macam tu saya bagi pinjam duit saya pada orang RM5 dapat RM7, sama aje." Mana boleh cakap yang tu? Kan itu pasal dia kata ikut jual beli tu ikut pada perintah Allah Taala dan Quran dan kitab dan sunnah. Okay, bukannya kita datangkan dengan kaedah atau cara baru dan sebagainya, kita tak apa. Macam zaman sekarang ni kan, jual beli macam Bitcoin. Ha, ini masa bahaya umat Islam kita difitnah. Geng-geng ni, benda ni cara lain untuk curi dia orang je sebenarnya. Pasal diorang bukan benda tu ada nilai asal. Dia jual dengan harga dolar. Mana kena pakai duit yang bersandar pada emas juga. Lepas tu kemudian benda tu maya. Tak ada fizikal dia. Nilai dia tu. Lepas tu dia kata perkhidmatan ke? Saya kata soalan. Perkhidmatan ke mata wang? Saya kata kalau perkhidmatan tak ada masalah. Macam telepembankan kan. Kita buat banking online kan. Duit kita banyak tu kita bayar. Macam tu kita dah tinggal. Kita bayar bil, bayar sekian. Okey, tak ada masalah. Potong-potong je. Yang ini bukan. Barang tu naik dan turun. Ada nilai tersendiri. Itu mata wang, saya kata. Dan mata wang mesti sandar pada kerajaan. Zaman Nabi pun, mata wang sandar ikut kerajaan tau. Rom dan Parsi. Dinar, dirham tu, ikut Rom Parsi punya timbangan lah. Bukan free-free pasal sahabat ketuk belakang rumah. Mat, buat duit belakang. Tong-tang. Mana ada? Jom tak buat duit belakang rumah. Mana dinar dirham tu ada berat dan sebagainya berdasar kepada apa yang Rom dan Parsi buat kan. Datang kita tiba-tiba ada kumpulan tertentu, komuniti ni berjaya sekian-sekian, takkan buat ini, takkan buat itu. Saya kata kalau sekiranya orang tu berjaya hack, dia buat duit sendiri, boleh tak? Kawan tu kata mana boleh, takkan jadi. Hai, saya kata sejak bila manusia punya buatan tak ada apa, tak ada flaw, takkan boleh di hack. Lepas tu bila cakap yang tu kan, dia saya cakap macam ni, rupanya dia pernah dapat Bitcoin tu, dia kata halal tu. Lepas tu dia cakap saya, dia kata dia jumpa minggu depan. Dia kata betul lah ustaz, memang boleh Bitcoin ni boleh hack. Dekat MIT dia kata dia boleh hack. Memang boleh hack. Kalau boleh hack, maksudnya dia boleh buat duit tanpa usaha. Lepas tu mesin yang menjadikan duit tu ada adalah satu mesin. Tuan-tuan beli belas ribu, benda tu mining sendiri. Gede-gede. Macam slot judi lah. Berapa kali tarik masuk duit, berapa kali tarik kan. Kali keberapa tarik, berapa keluar duit. Siapa yang jamin benda berkenaan? Algoritma dia. Maksudnya chances. Chances judilah. Tapi ala kulihala. Ini masalah sama kita sekarang ni. Semua bila nampak duit, buntang mata. Cara curi duit orang sebenarnya. Orang tu ada duit ringgit. Awak nak duit ringgit dia, awak buat macam ni. Ni bang. Ni nanti boleh naik tinggi ni. Beli sekarang. Sekarang ni harga dia satu unit dalam apa? RM5. Tapi kalau betul terror, nanti beri $5,000. Sekarang betul satu unit Bitcoin tu dulu berapa persen je, berapa dolar je. Sekarang ni satu Bitcoin tu $8,000. Itu siapa-siapa nak untung cepat, siapa masuk sekarang bodoh lah. Benda tu kekal macam tu, awak tak dapat apa dah. Kalau awak beli waktu mula-mula dulu, awak untung lah. Kalau beli sekarang tak guna, pasal awak dapat margin kecil je. $8,000 tu naik macam tu je lah. Awak beli satu unit $8,000 lah awak dapat. Kalau lebih sikit $8,500, itu je. Mana lebih hangat? Tak adalah kaya-kaya. Sekarang ni semua kena tipu. Orang tu dia suruh lambatkan cerita orang boleh masuk jadi kaya sebab cara untuk tarik duit baru. Duit baru tak ada dah. Supaya orang lain beli pula. Kalau tak beli, dia statik lah macam tu. Tak bertambah lah dia. Kalau orang lain masuk duit pula, kembang lagi. Hari ni sebab kenapa Imam Syafiq kata. Dia kata jual beli, jual dan beli adalah ikut hukum kitab Allah dan sunnah Rasul. Tak boleh ikut kepala kita. Ini semua yang suka hati je. Ini coin. Semua nak buat coin. Semua buat coin kan. Bitcoin lah. Yang parti politik pun nak amanah coin lah. Yang ni coin lah. Lepas tu yang Vida coin lah. Kosmetik kan. Semua buat. Semua ni kutip modal. Kutip modal je. Lepas tu duit tu nanti tuan-tuan tahu. Dia orang letak nilai. Tapi duit yang tuan-tuan bagi tu, dia pergi labur tempat lain pula. Sebenarnya cara sama je. Mohong orang. Tipu. Tak faham kenapa. Okey, kan. Kemudian seterusnya, wa du'a. Dan juga demikian juga doa li aimmatil muslimin bis salah. Kita doakan ke atas pimpinan umat Islam dengan pembaikan. Wala yukhruju alaihim bis saif, dan takkan dikeluar ke atas mereka dengan pedang. Doakan kebaikan untuk mereka. Jangan kita angkat pedang ke atas mereka. Tapi ini masalah lah, biasa sering berlaku. bila kita sebutkan perkara ni, saya ingat dulu teguran kita kata pada semua orang, atau pemimpin yang ada sekarang pun, doakan untuk mereka kebaikan. Bukan kita minta kemusnahan, bukan minta jatuh rongkang ke, melaknat ke, tak boleh. Sebab kita kerja kita, kita beriman dengan muqallibal qulub. Kita beriman kan Allah Ta'ala membolak-balikkan hati. So kan kita beriman dengan sifat Allah Ta'ala sebagai muqallibal qulub. Kenapa tak kita doa? Kenapa kita minta orang tu binasa? Tak minta dia jadi baik? Ini benda yang pelik sebenarnya. Bismillah. Kita beriman Allah Ta'ala maha adil. Allah Ta'ala maha adil, membalas, maha membalas. Tapi kita beriman Allah Ta'ala muqallibal qulub. Kenapa tak minta doa, ya Allah baikilah pemimpin kami, ya Allah jadikanlah dia sayang pada rakyat, ya Allah jadikanlah dia orang ni takut engkau, jadikanlah mereka bertakwa, jadikan mereka berintegriti. Doalah, doa. Allah Ta'ala maha mendengar. Lepas tu ada keluar ayat, dah doa tak jadi apa pun. Ha, ini semua ni amalan-amalan jahiliah. Dia menyampah orang tu, takkan dia doa kebaikan. Sentimen dia takkan doa. Sedangkan kita tahu bahawa kerja kita doa. Minta kepada Allah Ta'ala. Tegur-tegur. Tak jadi apa, tak apa hal. Kerja kita menyampaikan saja. Perubahan manusia tu kerja Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita kata, kalau kita ni apa gopoh sangat macam ni kan. Nak orang tu musnah. Kerja kita nak musnah orang je. Nanti kita naik orang minta kita musnah pula. Sama je. Hari kita doa, ya Allah sekian-sekian. Lepas tu kemudian besok kita naik. Orang doa, ya Allah. Tak ada rahmat dan kasihan di antara rakyat dan pemimpin. Tak boleh. Ini salah. Kemudian, wal imanu bi azabil qabri, dan beriman dengan azab kubur. Wal iman bil khawdi, sama kat telaga eh. Ada akhirat ni. Berasal ni semua dasar hadis Nabi SAW eh. Yang Nabi SAW terangkan ada iman dengan haud, telaga. Wasyafaati, dan syafaat. Dan beriman wa khuruj dajjal hakun, dan beriman dengan keluar dajjal adalah hak. Dan dajjal ni bukanlah sistem. Dia adalah makhluk. Namun kita banyak orang cuba tukar pengertian dajjal kepada sistem. Alasan dia ini sistem bukan makhluk. Sedangkan para sahabat Nabi faham dengan literally dia adalah berkenaan dengan makhluk, bukannya sistem. Sebab itu para sahabat Nabi SAW, bila Nabi kata kan, pada sekali Nabi cerita tentang dajjal, Nabi tinggi suara, perlahan suara, sampai para sahabat ingatkan Nabi tinggi suara perlahan suara sebab dajjal mengintai di celah-celah rumput tamar. So diorang lepas keluar jumpa Nabi, diorang ketakutan. Tertulih-tulih. Pada Nabi nampak diorang datang macam tu. Nabi kata kenapa? Diorang kata, ya Rasulullah, engkau cerita tentang dajjal, lalu engkau tinggi suara, engkau perlahankan suara sampai kami ingatkan dajjal tu ada kat rumput-rumput tamar keliling Madinah. Jadi kami ketakutanlah. Nabi kata, ghayru dajjal akhwafuni alaikum. Ada benda lain dari dajjal lebih aku bimbang kat atas kalian. Iyati, kalau dia datang, wa ana fikum, aku tengah wa ana ma'akum, aku wa ana fikum, dan aku tengah-tengah kamu, fa ana haji juhu junakum, maka aku berhujah dia, korang tak sama campur. Nabi kata. Ini guideline sebenarnya. Yang kadang orang kita tak baca hadis ni, Sahih Muslim ni, dia orang pergi sibuk belakang, duduk belakang tok guru ini, tok guru itu, belajar ni, masuk tarikat sekian. Dia lupa, Nabi dah cakap awal dah, kalau dajjal datang, aku ada, aku hadapi dia, korang tak sama campur. Wa iyati, walastufikum, wa inja'a, dan kalau dia datang, walastufikum, aku tak ada tengahkan kamu, fakulu muslimin haji junafsi, maka setiap muslim, penghujah diri masing-masing. Wallahu khalifata ala kulli muslimin, dan Allah Ta'ala pengganti aku, yang menjaga, ke atas setiap seorang muslim. Terus sahabat tanya, dia kata, ya Rasulullah, berapa lama kamu fil ardi, berapa lama diam dajjal di muka bumi? Nabi kata, arba'una yawman, 40 hari. Yaumun kasanah, sehari seperti setahun. Wa yaumun kasyahr, seperti sebulan. Wa yaumun kajumah, sehari seperti seminggu. Wa baki ayam ka ayamikum, dan baki hari-hari yang lain, macam hari kamu. Lepas tu pada sahabat kata, ya Rasulullah, pada hari sehari seperti setahun tadi, cukup tak solat waktu je? Macam sehari semalam. Baikkan setahun tu, 6 bulan siang, 6 bulan malam. Kan Januari, solat subuh. Tu April, solat zuhur. Sekian tu lagi. No kan? Jadi Nabi kata, tak. Qadirulah qadraha. Anggarkan untuknya anggarannya. So jadi soalan sahabat, menunjukkan ia fizikal. Dan Nabi tak ada kata, bukan macam tu maksudnya. Tapi dia kata macam tu. Nabi kata, anggar untuknya anggaran dia. Jadi bila Nabi cakap macam tu, dan para sahabat faham dengan zahir, kita gatal pergi takwil kan, kenapa? Tu dajjal benar, dia keluar. Maka Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan dengan 10 ayat awal surah Al-Kahfi, kalau bertembung dajjal. Tunjuk lagi dia adalah fizikal. Dan 10 ayat tadi kita kena baca bila jumpa. Bukan baca tiap-tiap hari tak jumpa. Orang kita diingat kalau baca tak jumpa. Salah. Dia dalam hadis Nabi yang diterangkan, Nabi kata kalau Dajjal kamu dengar dari satu arah, lari tempat lain. Tapi kalau dia lari-lari tembung juga, maka bacalah kepada dia 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Maka dia akan melindungi orang tersebut daripada fitnah Dajjal. Dajjal tak boleh buat apa pada dia. Itu maksud dia. Lepas tu bila kita sebut macam tu, barulah faham maksud dia, kena hafal lah kan. Kalau tidak kan jenuh. Ada orang angkat tangan. Saya cerita tajuk ni, lepas tu ada seorang akak tu angkat tangan. Dia kata, ustaz, kau tak hafal macam mana? Saya kata, macam ni kak, kalau tak hafal, akak download dalam handphone akak Quran Android. Nanti Dajjal datang nanti, sat. Ha, so Dajjal tunggu sekejap. Akak pun buka. Dajjal kata, kak, sat. Saya kata, apa hal kan? Ngarut betul. Mana bila dah tahu solution, banyak masyarakat Islam kita itu, solution telah diberikan tapi dia tak buat. Dia tak berusaha pun. Tak seperti mana. Kalau dia kata janji tu datang, daripada contoh macam bank negara kata, duit shilling emas tak pakai dah. Kan? Sekali kan? Menggelupur orang beratur pergi bank. Kan? Lepas tarikh sekian, takkan dipakai. Menggelupur beratur. 3 pagi beratur dah pegang duit. Nak tukar duit ringgit. Sebab tarikh bukan takkan dipakai kan? Tapi bila Allah Ta'ala janjikan, Nabi janjikan, tak ada siapa ambil kisah. Tak ada siapa ambil hirau. Ha, ini sangat malang. Sangat-sangat malang. Patut kita ambil lah penjagaan. Patut kata kau jaga ke? Dah. Kau buat jaga apa? Dengan 10 ayat surah Kahfi. Hafal siap-siap. Nak tunggu bila lagi? Lirik lagu boleh hafal. Hafal lirik lagu. Tak ada rasa ni pun. Tapi bila datang berkenaan dengan surah hafal 10 ayat awal surah Kahfi, tak berusaha pun. Sedangkan itu keselamatan anda kalau berlaku nanti. Ha, ini bahaya yang kita perhatikan di kalangan masyarakat Islam kita. Wa mukarun wa nakirun haqqun mukar nakir. Yang itu yang bertanya dalam kubur nanti adalah hak, benar. Wal imanu bihadha kullihi haqqun. Dan beriman dengan semua ini adalah benar. Faman taraka min hadha syai'an fahuwa mukhalifun li kitabillah azza wa jalla wa sunnati nabihi. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu daripada ini, daripada yang kita sebutkan tu, maka dia menyanggahi kita Allah dan azza wa jalla dan sunnah bagi rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akhbarana Abu Ali, telah beritahu kepada kami Abu Ali. Ini katakan yang kita baca sepanjang ni, dia kata semua ni dikeluarkan oleh Ibnu Qudamah dan Isbatul Ulu. Dia berjalan pergi kepada Al-Hakari, Syekh Islam Al-Hakari dan dibawa dan kita Al-Hakari ni kepada dan Zahabi juga kata dalam kitab Al-Ulu. Demikian juga sandaran dia kata, dia wasiat ni yang datang sebelumnya, sandaran keduanya adalah lemah. Dan disebut dalam kitab Arba'in hadis yang ke-15 yang kita sampai 57. Ibnu Qayyim sebut dalam Ijtima' Juyush Al-Islamiyyin. Demikian juga dinukilkan daripada Suyuti dan Amr bin Ittiba'. Semua ulama kok nukilkan. Ini masyhur. Tapi dari segi masalah sanad dia tadi dipercanggahkan untuk dapat semua. Kalau kita pergi jumpa sepatah-sepatah ni, kita akan jumpa. Sepatah dekat sini, ada dalam ni anak murid dia kata dekat Al-Om, ada bahagian ini, dekat sini ada bahagian ini. Tapi nak dapat komplit macam kita baca sekarang ni, ini dikatakan sanad dilemah. Tapi untuk pecah-pecah, semua ada jalur cerita yang lain. Hatta benda berkenaan berpadanan dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Jelas eh? Baik. Dia sambung kan, dia kata, akhbarana Abu Ali. Telah beritahu kami Abu Ali, Al-Hasan bin Ahmad Al-Mukri, di Madinah, di Madinah SAW. Dia kata, amba'ana, dia beritahu kami, Abdul Qasim, Ubaidillah bin Ahmad Al-Azhari. Amba'ana, Al-Hasan bin Ibnu Husain Al-Faqih. Qala, beliau berkata, haddathani Zubair bin Abdullah bin Abdul Wahidi. Qala, beliau berkata, haddathani telah cerita kepadaku Abu Bakar Al-Attar Ad-Dainuri. Qala, amba'ana Muhammad bin Rashid Al-Asfahani. Qala, beliau berkata, sami'atu Aba Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ini nama Imam Syafi'i Yaqulu, dia kata apa? Dia kata, ansyadani Syafi'i min qilihi. Telah menceritakan, telah menasyidkan, melagukan kepadaku Imam Syafi'i daripada kata-katanya syair dia. Dia kata apa? Syahidtu bi anna Allah la syai'a ghairuhu. Aku bersaksi. Aku telah bersaksi bahawa Allah Ta'ala tiada sesuatu selainnya. Wa asyhadu anna al-ba'tha haqqun wa ukhlisu. Dia kata, dan aku bersaksi bahawa kebangkitan itu adalah benar. Dan aku mengikhlaskan akan niat, akan amal. Wa anna ural imani qaulun wa mubinu. Dan bahawa ikatan iman itu adalah kata-kata yang nyata. Wa fi'lun zakiyun. Dan juga perbuatan yang bersih. Qad yazidu yang kusuh. Dan kadang-kadang iman ini bertambah dan berkurang. Wa anna Abu Bakrin khalifatu rabbihi. Dan bahawa Abu Bakar itu adalah khalifah Tuhannya. Yang ditegaskan, dilantik oleh Allah Ta'ala. Wa kana Abu Hafsin. Dan adalah Abu Hafs itu Umar. Alal khairi yahrisu. Kata kebaikan dia amat bersungguh-sungguh. Wa ushidu rabbi anna Uthmana fadilun. Dan aku bersaksi pada Tuhanku bahawa Osman adalah seorang yang utama. Wa anna Aliyan, dan bahawa Ali fadluhu mutakhassisu, dan bahawa Ali ni kelebihannya ada pengkhususan. A'immatun, semua tanya yang kita sebutkan tu, a'immatu qaumin yuhtada bihudahum, dia adalah imam-imam satu kaum yang mendapat petunjuk dengan petunjuk mereka. Lahallahu man iyyahum, yang tanah qasu, Allah Ta'ala hinakan orang-orang yang terhadap mereka memandang rendah atau memperkecil-kecilkan. Fama liruwatin yashhadu safahatan, maka mengapakah untuk para pelampau menyaksikan secara bodoh. Wama li safihin, dan kenapakah untuk seorang yang bodoh. La yahisu, tidak mencari keselamatan. Wayahrisu, dan juga bersungguh-sungguh. Okay. Nas Imam Syafi'i tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Bab Nas Syafi'i fi sifatillahi azza wa jalla. Akhbarana Abu Al-Qasim Abdullah bin Hasan bin Muhammad Al-Khallal Al-Hafiz di Baghdad. Dia kata, telah beritahu kami Abu Al-Qasim Abdullah bin Hasan bin Muhammad Al-Khallal Al-Hafiz. Al-Hafiz tu hafal hadis lah di Baghdad. Dia kata, hadasani Abi, dia cerita pada bapak aku, kepada aku bapak aku. Okay. Dia kata, Qala Amba'ana, dia kata beritahu kami Muhammad bin Abbas bin Al-Mukhlis. Qala Amba'ana Abu Bakar bin Abi Dawud. Beritahu kami Abu Bakar bin Abi Daud. Qala Amba'ana Rabi' bin Sulaiman. Ini anak murid Imam Syafi'i. Rabi' bin Sulaiman. Beritahu kami Imam Sulaiman. Qala, dia kata, Sa'altu Syafi'i an sifati min sifatillahi azza wa jalla. Faqala, aku telah bertanya pada Imam Syafi'i radhiallahu anhu tentang sifat, daripada sifat-sifat Allah azza wa jalla. Faqala, maka beliau berkata, Haramun alal ukuli an tumathilallaha azza wa jalla. Haram ke atas akal untuk membayangkan atau menyerupakan atau mencontohkan Allah azza wa jalla. Haram. Dan bahawa Ta'ala laisa kamitslihi syai', so kita samakan dengan apa? Wa alal awhami an tuhaddahu, dan juga haram ke atas sangkaan-sangkaan untuk membataskannya. Batasan macam mana macam mana. Wa alal dhununi an taqta'a, dan juga ke atas apa, ke atas zon, sifat apa, sifat rasa-rasa ni untuk memutuskan yang tentang Allah Ta'ala. Walan nufusi, dan ke atas jiwa, an tufakkira, untuk berfikir, jiwa berfikir pun salah. Walad dhamir an tu'ammika, dan ke atas perasaan dalaman untuk memperdalamkan. Wal khawati an tuhita, dan ke atas lintasan hati untuk ia meliputi. Walal uquli, dan juga haram ke atas akal, an taqila, untuk memikirkan. Illa ma wasafa bihi nafsah, kecuali apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya sendiri. Au ala lisan nabihi SAW, atau atas, di atas lidah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang datang. So, dia kata, dan disebut daripada kata-kata Ibnu Suraij dalam akidahnya, okay? Dan juga disebutkan, dia kata, sambung dia kata, akhbarana Syekh Abu Ya'la Al-Khalil Abdullah, dia telah beritahu kami Syekh Abu Ya'la Al-Khalil Ibnu Abdullah bin Abdul Rahman bin Ahmad Al-Qazwaini Al-Hafiz, dia kata, qala, bila berkata, amba'ana qadi, telah beritahu kami qadi Abu Sa'ad Al-Qasim Ibnu Al-Qamah Al-Abhari, telah beritahu kami, dia kata, Abu Muhammad Abdul Rahman Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Qala, dia kata, amba'ana Yunus Ibnu Abdul A'la Al-Mukri. Beliau berkata, sami'tu Aba Abdullah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i yaqulu, berkata, aku dengar Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i berkata, waqad su'ila an sifatillahi wa ma yu'minu bihi, dan dia telah ditanya mengenai Allah, sifat Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah dan apa dia beriman dengannya. Faqala, maka dia kata, lillahi ta'ala asma'un wa sifatun, bagi Allah Ta'ala ada nama-nama dan sifat-sifat. Ja'a biha kitabuhu, datang dengannya kitabnya. Wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah beritahu tentangnya nabinya sallallahu alaihi wasallam umat, tahu kepada umat baginda. La yasau ahadan min khalqihi ta'ala qamat 'alaihi hujjatu radduha, tidak ada peluang, tidak ada ruang untuk seseorang di kalangan makhluk Allah Ta'ala yang tertegak ke atasnya hujah untuk dia menolak akan apa sifat yang datang daripada kitab dan sunnah. Kata, li'anna al-Qur'ana nazala bihi, kerana Quran telah turun dengan sifat-sifat tersebut dan nama-nama berkenaan. Wasaha an Rasulillah SAW al-qawlu bihi, dan sah daripada orang SAW akan berkata-kata dengannya. Fima rawa anhul adl, pada apa diriwayatkan oleh orang-orang yang saksama. Orang yang saksama, yang tak betul tak boleh lah. Yang datang riwayat-riwayat pelik syiah bagi kita pakai buat apa? Kadang-kadang kata apa? Yang dekat Allah walami kushai'ah, dunia hanya Allah Ta'ala wala yamliku syai'an ma'ahu. Lah, ayat ni bukan daripada hadis yang sahih. Yang sahih punya kan Allah wala yamliku syai'an wa kana arsyu 'alal ma'. Dahulunya hanya ada Allah, tak ada apa bersamanya. Arasy ni di atas air. Dulu pun bab arasy atas air. Arasy dah ada ketika tu. Dia kata Allah Ta'ala je ada, arasy tak ada. Hey, baca habislah hadis tu. Dia tinggalkan separuh hadis tu. Sengaja tinggalkan. Saya perhatikan. Dia tak baca habis hadis tu supaya dia nak sumbat idea-idea ni, benda-benda ni, makhluk-makhluk ni dan sebagainya. Allah Ta'ala kata dia ada, Nabi kata ada arasy. Arasy di atas air. Air pun ada. Ha. Lepas tu dia kata air apa? Kita tahu air. Tak tahu cara. Dah lah. Dia kata air tu bertakung macam mana? La ilaha illallah. Kata lemiang. Okay. Maka dia kata, fa'in khalafa dhalika ba'da thubutil hujjati alaihi fahuwa kafirun billah. Dan jika menyanggahi perkara itu, orang tu menyanggahi perkara berkenaan, sesudah sabit hujah ke atas dirinya, dia belajar dah qala Allah qala Rasulullah tu wajib kita ikut sebagainya, maka dia kafir billahi ta'ala dengan Allah Ta'ala. Amma qabla thubutil hujjati alaihi, adapun sebelum sabit hujah ke atasnya, macam dia orang jahil, orang awam tak reti apa. Okey, dia kata, dia kata min jihatil khabar, daripada sisi dia tak dia tak faham macam mana khabar ni wajib diikut. Dia tak faham berkenaan itibar tu adalah wajib. Dia tak tahu berkenaan Quran dan sunnah tu macam mana. Okay? Dia kata fama'dzurun bil jahli, maka dia insyaAllah diberikan kelonggaran atau dimaafkan dengan kejahilannya. Li'annal ilma dhalika la yudraku bil akli, kena ilmu tentang perkara itu tak dicapai dengan akal. Tak dicapai dengan wahyu. Tak kenal wahyu macam mana nak faham, kan? Wala birrawiyati wal fikri, bukan dengan apa, dengan rawiyah. Dengan rawiyah tu maksud dia orang tu apa, memimpi-mimpi ke sebagainya. Tidak juga dengan apa penelitian, tengok nilai, bukan juga dengan akal, dengan pemikiran. Pasal memang Allah Ta'ala ni ghaib. So tak ada siapa boleh tahu tentang sifat dia kecuali dengan ghaib jelah. So apa dia beritahu ada adalah, apa dia kata ada tak ada. Betul-betul tahu tunggu mati. Jangan masukkan hukum akal ke atas Allah Ta'ala. Wa na'u dhalika, dan seumpama itu juga ikhbarullah subhanahu iyana, pemberitahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang ke atas diri kita, annahu sami'un basir, bahawa dia ni maha mendengar, maha melihat. So jangan kita larikan pula kata dia tak mendengar tak melihat macam Jahmiyah. Sebab dia kata Allah melihat, Allah mendengar, kita melihat, kita mendengar. So Allah Ta'ala tak boleh melihat mendengar. Allah Ta'ala makhluk kalau melihat mendengar. So buang. Itu pelihat pendengar. Okey. Wa anna lahu yadain bil qawlihi bal yadahu masutatan. Bahkan dia Allah Ta'ala mempunyai dua tangan macam mana dia katakan dalam surah Al-Maidah ayat 64. Bahkan dua tangannya mabusutatan terbuka. Mana memberikan segala kebaikan. Wa anna lahu yaminan bi qawlihi, dan bahawa ada kanan. Si Allah Ta'ala apa pasal dia katakan tak ada kanan, tak ada kiri, tak ada depan, tak ada belakang. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 67. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan seluruh langit tergulung di kanannya. Wa annahu lahu waj, dan Allah Ta'ala ada wajah. Bi qawlihi, dengan firman Allah Ta'ala surah Al-Qasas 88, kullu syai'in halikun illa wajhah, semua yang ada, semua benda akan binasa kecuali wajahnya. Ini tidak di ujung tadi diterangkan macam mana, cuma kita baca sampai habis, ya. Dia kata wa qawlu Allah Ta'ala nyatakan, dia kata dalam surah Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan juga kemuliaan. Wa anna lahu qadam, dan Allah Ta'ala ada qadam. Bi qawlihi Ta'ala, dengan firman Ta'ala dalam hadis Bukhari dan Muslim yang datang, dan ini sebenarnya penjelasan bagi surah Qaf bila Allah Ta'ala nyatakan tentang neraka. Kan neraka bila dikatakan padanya apa, yauma naqulu li jahannama halim talati, hari di mana kami kata pada neraka ada kau dah penuh ke, wa taqulu hal mim mazid, neraka jawab balik ada tambahan ke. Maka Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata, ini disebut dalam semua riwayat-riwayat yang sahih, bahawa Ibn Abbas kata ketika itu Allah Ta'ala pijak ke dalam neraka. Lalu neraka kata lepas tu penuh-penuh. Dia dalam pembahasan tajuk ni, para ulama bahaskan, dia kata macam mana kita misalkan Allah Ta'ala dengan jisim, dan macam mana kita boleh menjasadkan Allah Ta'ala. Sebenarnya tajuk berkenaan macam Ibn Abbas radhiyallahu anhu terangkan, dia untuk terangkan berkenaan dengan maha agung besarnya Allah Ta'ala. Sebab neraka ni besar. Besarnya neraka ni, apa jatuh takkan sampai dasar. 70 tahun boleh sampai. Bila Nabi kata seorang lelaki itu akan berkata-kata dengan satu kalimah yang dia tak hirau kata-kata dia cakap, tapi dia menjunam dalam neraka 70 tahun. 70 tahun musim luruh. 70 tahun. Ni kita lepas ni kan, berapa saat je. Tinggi sikit. Atau bayangkan jatuh 70 tahun tak sampai dasar. Tapi bila neraka tu besar, dan memang kita ikutkan ratio, neraka besar. Sebab satu ahli syurga, 99 ahli neraka. Imbangan dia, jumlah anak Adam 1000, satu syurga 99 dan neraka, 999 dan neraka. Ni jumlah apa rombongan syurga dan neraka, jumlah dia ahli syurga ni sikit. Ahli neraka ramai. Lepas tu ramai pula, besar pula tu. Setiap ahli neraka ni satu besar, dalam tandaan hadis sahih Muslim datang, Nabi terangkan sebatang gigi dia besar Bukit Uhud. Ahli syurga saiz Adam 60 hasta. 33 tahun umur. Tapi ahli neraka satu batang gigi besar Bukit Uhud. Lepas tu bayangkan dengan besar tu, jatuh 70 tahun tak sampai dasar. So neraka besar. Tapi bila neraka cakap macam tu, neraka, dia kata ada tak lebih lagi, Allah Ta'ala pijak. Terus dia kata cukup-cukup, penuh. Mana Allah Ta'ala maha besar. Neraka tak pun tak ada bandingan dengan Allah SWT. Itu maksud sebenar yang nak dibaca daripada kisah tersebut. Bukan untuk menjisimkan Allah Ta'ala. Kita faham kalimah tu. Tapi tapi tu Allah Ta'ala ada kaki ke jari, ada jari. Ada start. Ini masalah yang kena faham. Sebab Allah Ta'ala kata tentang dirinya, apa dia nak, kita faham kalimah tak tahu cara. Tapi kita tahu dari segi bandingan dan masalah tadi, untuk bandingkan neraka tu besar, Allah maha besar. Allah maha besar. Sampaikan neraka ketika tu kata cukup-cukup. Dia tak ada pijak dalam dia, habis. Neraka tak boleh, tak muat dah. Pada mula dia kata, ada kosong lagi tak? Ada lagi ke? Hal min mazid, ada tambahan lagi ke? Tapi dia tak ada pijak dalam tu, terus. Ada terus. Dan tu dia maksudkan dalam hadis yang disebut dalam Bukhari dan Muslim. Okay? Dan bukan, ini bukan tujuan kita untuk menjisimkan Allah Ta'ala. Tapi dia adalah apa Allah Ta'ala cerita tentang dirinya yang kita nak cuba dah faham. Tanpa pentakwilan. Tanpa pengabaian. Tanpa kita misalkan. Tanpa kita contohkan. Kita tahu maksud tapi tak tahu cara. Itu maksud yang kita nak pegang. Dia kata, yakni jahannam. Maksud dia dalam jahannam. Wa annahu yadhahaku, dan Allah Ta'ala ketawa. Min abdihi al-mu'min. Biqauli SAW. Lilladhi kutila fi sabilillah. Ini apa bau Nabi SAW. Ini kita kata bahawa bagi Nabi SAW, kata Allah Ta'ala ketawa terhadap hamba-Nya yang dibunuh di jalan Allah Ta'ala. Wa innahu laqiyallaha wa huwa yadhahaku ilaihi. Bahawa dia akan jumpa Allah Ta'ala ketika dalam keadaan Allah Ta'ala ketawa kepadanya. Ini orang kata ketawa je buat betul makhluk. Ini masalah dia. Nabi cerita kita faham. Cara tunggu nantilah. Lepas tu kumpulan-kumpulan sesat, biasa dia datangkan dia apa? Dia kata Allah Ta'ala berkata-kata tanpa huruf, tanpa suara. Awak dah dengar ke? Dia kata tak boleh. Sebab apa? Kalau kita pun kata ada huruf pada suara. So, itu kita nak nafikan. Konon nak tanzih Allah Ta'ala. Tapi dia pakai falsafah. Bukan berdasar kepada ilmu yang sahih. Dan bahaya dia adalah dekat situ, dia menganggar-anggar pada Allah Ta'ala benda anggaran yang tak patut. Lepas sekali tak beriman langsung. Macam-macam benda tak beriman. Allah tak ada ini, tak ada. Tak ada. Bukan tak ada. Tak ada. Tak melihat, tak ini, tak itu, tak sayang, tak benci. Hei. Kalau kita buat apa, kita kejar cinta Allah Ta'ala. Orang kata tak boleh. Kalau manusia boleh sayang, Allah makhluk. Buang. Allah tak sayang. Lepas tu, murka pun tak boleh juga. Kalau tak ada murka, marah, maka ini sifat makhluk. Allah tak murka. La haula wala quwata illa billahil azim. Ini masalah dia pasal kita. Kita boleh berpraktis benda ni pada kehidupan. Faham tak? Praktis dalam kehidupan. Maksud dia bila kita apa? Duduk dengan keluarga kita, bapak kita marah. Kan kita jaga hati dia kan? Kita boleh praktis dan faham. Sayang macam mana? Macam Nabi bandingkan sayangnya seorang wanita jumpa dalam peperangan seorang budak. Dia cusukan depan orang ramai. Dalam peperangan. Sampai orang tak kisah, dada nampak. Lepas tu Nabi kata kepada sahabat, kamu rasa perempuan ni sanggup campak anak dalam api? Para sahabat kata tidak. Nabi kata Allah lebih sayang hambanya banding wanita yang sayang anak dia. Perempuan sayang anak dia. Allah lagi sayang hambanya banding wanita yang sayang anak dia. So Nabi buat bandingan untuk fahamkan maksud. Kalau tak faham maksud, sayang. Macam mana? Tak tahu? Nabi terangkan dan kita faham. Tapi Allah Ta'ala takkan serupa dengan makhluk. Pasal Allah Ta'ala maha menyayangi. Arhamur Rahimin. Paling penyayang di antara yang menyayangi. Mak kita sayang kita. Bapak kita sayang kita. Allah lagi sayang kita. Ni kena pegang . Ini masalah iman tadi berlaku bila kita faham. Kau tak faham? Apa benda? Entah. Sayang? Entah. Tak tahu sayang apa. So buat apa? Tak tahu. Nggak, tak beramal lah. Tak beramal lah seorang tu. Okay? Dan dia kata wa annahu yahbitu kullalailatin ila sama'id dunya li khabari Rasulullah SAW, dan bahawa akan turun ke setiap malam ke langit dunia kerana khabar atau berita daripada Nabi SAW bidzalika, tentang itu yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih kan, yang dikatakan bahawa apa apa hadis yang tak apa semua sekali datang dengan dengan lafaz tersebut. Ya, Nabi SAW turun, ini mutawatir eh. Lafaz ini mutawatir. Ada pun hadis-hadis yang turun ni ada hadis yang mutawatir. Ya, Nabi SAW kata orang turun ke dunia dan dia berseru, tak ada kesalahan yang minta aku berikan. Dan saya minta ampun aku ampunkan, tak minta taubat aku berikan taubat. Ini benda-benda yang diseruan tiap-tiap hari. Kita belajar hadis ni untuk bukan untuk bincang macam mana. Kita patut beriman untuk beramal, maksudnya bangun sepertiga akhir malam. Sering orang tinggalkan bab ini. Sanggup pergi bawa kereta pergi ke bomoh ini, bomoh itu. Allah Ta'ala dia tak rayu. Tak rayu Allah Ta'ala pun. Tak ada rasa dalam hati dia rasa Allah Ta'ala mendengar doa dia. So dia sanggup untuk bangun malam. Eh tak sanggup bangun malam. Tapi sanggup keluar minyak, keluar belanja jumpa bomoh. Adukan, Tok. Anak saya ni gini. Tok, anak saya segitu. Tak pernah dia, ya Allah, anak aku sekian. Ya Allah, isteri aku sekian. Tak pernah. Sedangkan Nabi kata itulah waktu Allah Ta'ala berseru. Tak ada kesiapa nak minta aku berikan. Ini masalah dia. Kita beriman untuk beramal. Kita beriman pada waktu berkenaan Allah Ta'ala menyeru. Kita tinggalkan lafaz turun. Tetap kita nak kena beramal. Apa amalan dia? Bangunlah waktu tu. Ini saya bahaskan Allah turun. Rahmat dia turun. Turun. Lepas kita tak bangun malam. Ha, pergi jumpa juga. Cari-cari orang. Ini bahaya eh. Dia kata wa'annahu. Dan bahawa Allah Ta'ala laisa bi'awar. Dan Allah Ta'ala tidaklah buta sebelah mata. Dikauli Rasulullah kepada sahabat Nabi SAW. Idzukira Dajjal. Ketika Nabi sebut, dia disebut tentang Dajjal. Faqala maka Nabi bersabda, innahu a'war. Kerana semua dia je, Dajjal ni a'war, buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dan Tuhan kamu tak buta sebelah. Ha, ini kata-kata Nabi kepada para sahabat. Dan nak fahamkan. Maksudnya memang betul berlaku zaman sekarang ni. Belum lagi Dajjal besar. Dajjal kecil pun orang tonggeng. Bayangkan Dajjal besar nanti. Bila datang dia yang buta sebelah mata dia, kerenteng, kengkang. Masih ada orang percaya dia Tuhan. Sekarang pun ada orang percaya manusia Tuhan. Ayah Pim mengaku pun menggelupur orang sujud kat kaki dia. Kan? Tuhan Harun. Waktu lepas daripada dia kena gelumpur. Kan dia di awal di mahkamah. Kan terkulai kepala. Datang lagi anak murid. Salam cium tangan lagi. Tengah-tengah kursi roda di sorong kan. Kat mahkamah. Bayangkan macam tu sekali. Dah tergoyelok macam tu kepala pun masih lagi. Dan anak murid datang gelumpur. Macam tu Hisham Kabbani kan. Apa Nazim Haqqani yang guru dia. Waktu time sebelum mati. Dah pakai deep dah. Tak boleh makan. Makan pun jatuh di mulut. Cakap berat-at gitu. Datang lagi orang. Duk lah. Tuan guru. Arkam dulu macam tu juga. Di akhir hayat dia kan. Asyari Muhammad kan. Dah tak jadikan dia lumpuh. Pun anak murid masih lagi abu. Ya lah. Pemuda Bani Tamim dan sebagainya. Ini belum lagi Dajjal besar tau. Pun Dajjal kecil menggelupur dah orang. Bayang Dajjal besar datang. Jadi dengan maksudnya dengan adanya. Cacat dekat dia. Nabi ulang berkali-kali, Tuhan kamu tidak buta sebelah. Dajjal buta sebelah mata. Masih orang akan ada sembah dia sebagai Tuhan. Percayalah. So sekarang ni belum Dajjal besar pun orang berlupur. Dajjal kecil lagi lah. Dajjal kecil pun orang ikut. Apa ni Dajjal besar? Okay? Itu datang hadis Nabi SAW. Wa innal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamati kama yarawna al-qamara laylatal badri. Dan bahawa sungguhnya orang-orang beriman akan melihat Tuhan mereka pada hari kiamat macam mereka melihat bulan malam purnama, malam 14 Badr eh, malam bulan mengambang. Wa anna lahu, dan bahawa Allah Ta'ala isbi'an, dia ada jari, sebut jarilah isbi'an eh, biqaulin nabi, dengan sabda nabi. Kita cakap bukan sebab kita nak suka cakap, tapi nabi cakap. Dia kata ma min qalbin illa wa huwa baina isbi'ai min asabi'ir rahman, tiada ada mana-mana hati kecuali dia berada pada dua jari daripada jari Tuhan yang penyayang. Yukali buha kaifa yasha, Allah Ta'ala bolak-balikkan macam dia nak. Nabi misalkan macam tu. Nak fahamkan. Dan jadi kita faham maksud tapi tak tahu rupa. Ha, tunggu mati nanti. Anything sifat-sifat kita sebut ni, yang orang kata jawarih ni, ini semua nanti mati baru kita tahu. Kan lihat Allah Ta'ala ada wajah. Wah, tunggu nanti mati baru kita tahu. Fa inna hadhil ma'ani allati wasafa biha nafsahu. Maka sungguhnya pengertian-pengertian ini yang Allah sifatkan dengannya dirinya. Wa wasafahu biha rasuluhu, dan menyifatkan dengannya rasulnya. Fima la yudraku hakikatu dhalikal fi fikri war rawiyah. Dia kata pada apa yang takkan digapai hakikatnya, hakikat perkara itu dengan pemikiran dan juga dengan apa penelitian. Tak ada. So Allah Ta'ala kita iman dengan waib, kita faham maksud tak faham cara. Wala nukafiru bil jahli biha ahadan illa ba'da intiha il khabar ilaihi biha. Dan kita kafirkan dengan kejahilan tentangnya sesiapa pun kecuali sesudah tamat apa sampai berakhir khabar kepadanya dengannya. Dan sampai khabar dilawan juga. Benda kupur dia sebab dilawan khabar Nabi SAW. Bukan sebab kerana ketaktahuan dia. Sebab dilawan khabar tu punca. Wa in kana waridu alwaridu bidzalika khabaran yakumu bil fahmi maqama musyahadatin bisama'i wajabat dainunata dainunatu ala sami'i. Dia kata dan jika yang datang tu, yang datang dengan demikian, yang datang dengan demikian adalah khabar yang tertegak dengan kefahaman sebagai kedudukan penyaksian. So, itu khabar dengan perkhabaran. Tapi dia kata penyaksian pada pendengaran dia kita dengar tapi macam saksikan sebab Nabi terangkan, ya. Yeah? Wajib kita beragama, kita memegang di atas wajib dainun atau ala ala sami'i, wajib diimani atau di apa diagamakan ke atasnya oleh si pendengar bi haqiqatihi dengan hakikatnya, wasyahadatu bima ayana dan dia bersaksi dengan apa yang mata dilihat, wasami'a dan dia dengar min rasulillah daripada Rasulullah SAW. Apa daripada Rasulullah, daripada dia lihat Rasulullah, dia dengar Rasulullah SAW, dia kena terima. Okey, wa nusbitu bi hadhihi sifat wa nanfi anha tashbih. Dia kata dan kita sabitkan sifat-sifat ini dan kita nafikan daripadanya penyerupaan. Kama nafa tashbiha an nafsihi ta'ala. Macam Allah Ta'ala sendiri nafikan penyerupaan, perumpamaan, penyerupaan atau perumpamaan tentang dirinya Subhanahu Ta'ala. Faqala, maka dia berfirman. Dia berfirman dalam surah Syura ke-11. Laisa kamislihi syai', tiada sekutu, tiada serupa umpama Allah Ta'ala ni suatu benda pun. Wahuwa sami'un alim. Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Itu kena faham. Tak serupa dengan sebenarnya sesuatu pun. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Sedangkan kita mendengar, melihat kita ada kan. Tapi penafian tadi keserupaan. Bukan maksud. Lepas tu para sahabat dahulu, diorang tafwid atau serah berkenaan dengan cara. Tapi diorang tahu kalimah. Okay. Ada soalan? Dia berhenti sini. Nanti kita sambung. Nas Syafi'i berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. 59 kita sambung eh. Baik. Ada soalan? Okay. Macam mana kita nak bezakan bida'ah dengan masalah mursalah digunakan pada masalah muamalat, bukan pada ibadat. Ni problem kena faham eh. Pada para ulama misalkan untuk masalah mursalah dengan baik ussalam. Diorang tak kata solat. Sebab dalam masalah pengkiasan, penyamaan hukum satu perkara dengan perkara yang lain, bab ibadat tak boleh. Sebab kalau tidak orang ibadat dengan kias mana boleh? Ibadat kita dengan dalil, tanpa kias. So bila orang tu kata, dia kata macam nak bezakan masalah mursalah, masalah mursalah ni masuk pada masalah pada masalah muamalah, peraturan dan sebagainya, bukan masuk pada akidah. Bila orang tu masuk kias pada akidah, masalah tak, sangat tak boleh. Sebab tu kena bezakan di antara masalah hukum panggil apa masalah mursalah sebagainya tu dengan masalah bid'ah ni. Benda ni masuk pada akidah, pada ibadah, pada akhlak, pada muamalah tertentu. Tapi pada masalah mursalah tadi dia tak ada, tinggal pasal balik pada asal pada muamalat harus, kecuali datang dalil kata haram. Sedangkan pada akidah atau pada ibadah dia masuk pada masalah tu dengan cara apa? Dengan cara bahawa tawakuf. Kecuali datang dalil kata ada. Mana awak tak boleh solat maghrib 5 rakaat atas suka-suka hati atau kiaskan, tak boleh. Kena tunggu ada dalil kata ya baru boleh buat. Bila awak cuba buat juga sedangkan tak ada dalil, itulah bid'ah. Faham eh? Okey. Soalan lain? Dia soalan lain. Macam si Kasim tu kan. Dengan apa yang dia cakap dengan kalau boleh kita kata secara jazam dia kafir ataupun dia sini macam Siti Kasim ni. Dia intisab dia. Ni maksudnya nisbah diri. Nisbah diri, Siti Kasim, dia tak kata dia menisbah diri sebagai orang tak percaya Tuhan. Tak percaya Nabi sebagainya. Berbeza dengan Kasim Ahmad. Dia memang ikut pertubuhan anti hadis. Kena beza eh. Siti Kasim ni dia macam mentakwilkan lah dengan kejahilan dan sebagainya. Dia takkan ijtihad diri dia terkeluar. Dia kata orang cuba salah faham. Saya cakap macam ni, orang kefaham macam ni. Sekarang tu. Dia akan cuba protect diri dia daripada tergolong daripada kumpulan yang dikatakan sesat. Dia akan pertahankan diri dia. Kasim Ahmad tak. Dia terang-terangan dia kata. Dia kata tak rasa benda berkenaan perlu dibuat, tak rasa berkenaan kena dilaksanakan, tak rasa solat tu wajib. Siti Kasim tak cakap solat tak wajib, dia cakap wajib kafir. Siapa kata macam tu, yang perkara yang dia ketahui daripada agama pasti dia cakap macam tu, maka kafir. Problem Asiah tu yang dia kata yang terbaru Asiah. Asyik Jalil yang apa, yang tak suka poligami tu. Yang terbaru dia kata siapa yang kata hanya orang Islam saja yang masuk syurga. Ha ha ha. Memang betul. Yang ini okey, macam Asiah tu kan, dia pergi takwil kan. Memang saya jumpa ada ustaz pun cakap yang tu. Dia kata, ada ustaz yang pergi takwil-takwil kan. Dia kata tak semestinya orang Islam je, mungkin orang kafir tu dengan izin Allah boleh diampunkan. Apa hal? Kan, ni masalah dia kan. Dia dupa diri macam tolerant sangat. Macam saya jumpa seorang ustaz lah. Dia kata apa? Saya pernah ditanya oleh Lim Kok Weng. Dia kata, Lim Kok Weng? Yang tu Lim Kok Weng tu tanya saya, saya boleh masuk syurga tak? Lepas tu saya kata boleh. Kalau jumpa saya kata tak boleh lah. Awak tak Islam tak boleh. Lepas tu dia kata boleh. Lepas tu Lim Kok Weng kata, saya suka ustaz macam awak. Ha, tengok. Dia sanggup bengkokkan Islam untuk biar kafir friendly. Kita ada masalah. Benda bukan akidah. Masalah tolong-menolong bukan tajuk akidah. Silakan. Dia tak ada makanan, bagi makan. Dia susah kan, anak dia pergi sekolah tak ada duit, bagi duit. Dia tak ada kereta nak pergi kerja, bagi kereta. Tapi untuk agama tak boleh kita serah. Problem sekarang ni syurga neraka ni memang ikut pada perintah Allah Ta'ala. Dan apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang kafir tak dengan Nabi SAW, kafir dengan Allah Ta'ala takkan masuk syurga. Innal ladzina kafaru matu wa hum kufar. Orang yang mati dan kata mereka kafir. Orang ni kata mereka lana Allah Ta'ala, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Takkan boleh lepas. Itu kekal, itu kita pegang. Jadi orang yang kata orang kafir tadi tak semestinya masuk neraka, dia pegang mazhab apa? Unless tadilah dia nak berlembut-lembut. Ha, kata boleh juga. Nanti lama-lama kita tariklah masuk Islam. Itu kadang-kadang macam tu je. Apologetik. Tak nak dikatakan ekstremis. Sedangkan kita sebenarnya umat Islam, kita ni bangsa paling jujur sebenarnya. Saya pernah jumpa seorang bukan Islam kan. Dia Hindu. Dia kata saya waktu tu dia nak jual insurans. Saya kata dah tak lepas, tak percaya. Dia nak juga, tak ada hal. Pergi klinik, sampai kat dalam perjalanan on the way pergi tu, dia sebut pada saya, dia kata, semua agama samalah, dia kata. Kita ustaz kan, kita macam, tak apalah, tunggu jap. Sekejap lagi, tunggu ada peluang, saya cakap. Dia sampai dekat klinik, dia bagi borang, dia isi borang nama saya. Kan biasanya dia isikan untuk ambil insurans kan. Siapa tu tanya kerja kat mana? Saya kata, Yayasan Taklim. Oh, dia buat apa eh? Ha, kata, kami kat Yayasan Taklim, kami cuba nak bawa manusia, orang ramai supaya belajar agama daripada scripture asal. Daripada sumber asal agama. Sebanyak orang zaman ni beragama, tak kira Islam atau bukan Islam, dia tak ikut scripture asal pun. Lepas tu dia marah Zakir Naik. Zakir Naik kata, balik pada scripture asal. Sekarang balik scripture asal, habis berhala kena buang. Lepas tu orang pun macam, oh tak ni lah. Saya kata macam Christian contohnya. Dia orang sambut Christmas. Christmas mana ada dalam Bible. Bahkan Amerika Syarikat 1800 lebih dahulu ban Christmas. Amerika Syarikat pernah ban Christmas, tak benar kan? Pasal dia perayaan pagan. Perayaan penyembah berhala. Amerika Syarikat tulis tau, tak benar kan Christmas satu masa dulu. 1800 berapa saya tak ingat. Saya ada buat poster edar kan. Bayangkan. Saya kata memang tuan tak ni pun. Memang tak ada dalam Bible pun. Penghapusan dosa tak ada dalam Bible. Lepas dia kata, oh tak ada kan? Awak pun sama, saya kata. Ha, ya, mula start kan kita nak kacau dia. Awak pun sama. Kan awak pun tak baca kitab suci awak kan? Dia kata, ya, tak baca. Dia memang tak boleh baca pasal ikut kasta. Kasta parayah dan sebagainya yang bawah-bawah. Terutama yang datang ke Malaysia, kebanyakan pasal kasta bawah kan. Diorang tak berhak untuk baca kitab suci. Bahkan hukum bunuh. Kata mereka, kalau mereka baca kitab suci Hindu. Kitab Veda tu, kalau baca, kena hukum bunuh. Dia hukum bunuh kerana pegang kitab suci. Macam kalau di negara India sendiri, kalau di sana lah, diorang tak ada, tak boleh masuk pekan pun. Kuil diorang asing daripada kuil golongan Brahmin. Dia kata, betul kan? Dia kata, ha. Kalau saya baca pun, saya masih salah. Sebab hanya yang golongan atas dia boleh terjemahkan maksud. Ha, saya kata macam ni. Tadi kan, dia kata, awak kata semua agama sama. Ha, saya kata, umat Islam kami ni jujur. Kami sincere. Kami cakap kami betul. Memanglah saya kata selfish. Kami seorang je betul. Tapi kami jujur. Awak tadi kata semua agama sama. Awak tak jujur. Dia tak faham. Contoh. Awak kata semua agama sama. Katakan isteri awak masuk Islam. Muka tengah sengih berubah terus. Dia ada anak kecil perempuan. Anak perempuan awak dua orang masuk Islam. Macam mana? Dia muka berubah. Tak sama kan? Awak cakap sama tapi hati awak tipu. Mulut awak cakap macam tu. Kami Muslim, kami jujur. Kami kata tak sama, kami kata tak sama. Ini kejujuran kita, ini pegangan kita, akidah kita. Yang menyebabkan orang bukan Islam menyampah-nyampah kita sebab ni. Sebab kalau kita menguyuk, kita bengkokkan agama ikut diorang nak, semua benda betul, dan tak adalah Islam. Identiti Islam tu hilang. Nak mengiyakan semua agama, gila apa? Tak tu, betul balik pada asal. Bila saya cakap itu, dia terkejut. Ha, saya kata, awak sebenarnya cakapnya tu tapi awak tipu. Kami cakap kami je betul, kami tak bohong. Itu akidah kami, pegangan kami. Our belief. Semua lain salah, kami je betul. Dia orang kata, oh, melampaunya, seorang je betul. Ya, ini akidah kita. Orang lain tak betul, tak betul. Oh, teruknya. Kan dia orang tak puas hati kan buat ni. Dia cakap apa? Ini akidah kita. Tapi kita jujur. Dia orang cakap tak ada, tapi dia orang bohong. Penipu. Banyak kata agama sama kan, geng liberal tak tahu namanya. Penipu. Kalau liberal, asal dah paksa kita tukar ikut pendapat dia. Liberal kan kebebasan. Tapi orang paling tak bebas, tak bebaskan orang adalah geng liberal. Orang kena ikut dia. Dia kata boleh apa saja. Lepas tu orang tu tak nak ikut cakap dia. Awak tidak liberal. Hei. Kata liberal bagilah orang fikir sini. Ha, ini keadaan sebenar. Jaga-jaga. Sebab tu menjazamkan tidak macam Imam Syafi'i kata. Tapi pada konteks masalah suruh bertaubat dan sebagainya, kena. So, orang-orang macam ni, kadang-kadang kat lafaz-lafaz mereka ni, kalau zaman Umar, Umar kepukul. Umar pernah pukul orang yang nama dia apa, Subair. Sebab kerana orang ni duk tanya soalan kemukan kat orang ramai. Was-waskan orang. Umar doa, Allah makini minhu. Jumpa satu hari Jumaat tu, dia datang. Tengah-tengah makan, ya amin min, wal mursalat rufah fal asifat sifat asfah. Maksud dia, Umar ambil kayu, dia hayun. Dia hayun terus. Ini kadang-kadang kita kata, kadang-kadang patut kena pada orang macam ni, hukuman macam ni. Merosakkan pemikiran masyarakat. Ini atas kerajaan bukan kita. Ini kerja kerajaan, bukan kerja kita. Tapi memang kerajaan dia bertanggungjawab. Utama pertama sekali jaga agama. Bukan jaga diri mereka, bukan jaga ekonomi mereka. Jaga agama. Kalau dia tak jaga, tunggu depan Allah Ta'ala nanti. Itu janji Allah Ta'ala. Ha, itu bukan benda main-main. So dia tak buat, dia ada kuasa tak buat, dia Allah Ta'ala suruh nanti. Kerja kita, kita ingatkan, bagi tahu masyarakat. Orang tak ikut, itu bukan kerja kita. Jelas? Boleh berhenti. Good. Okay. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.